Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah azza wa jall. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada saat beliau wukuf di Arafah dengan khutbahnya yang diriwayatkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Beliau mengatakan dalam khutbah itu, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian haram atas kalian semuanya, seperti terhormatnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Ala wa inna kulla shay'in min amril jahiliyyati mawdhu'un tahta qadamayya hatain. Ketahuilah bahwa segala sesuatu dari urusan-urusan jahiliyah, perbuatan-perbuatan jahiliyah dan keyakinannya, semuanya terletak di bawah kedua kakiku ini. Wadima'ul jahiliyyati mawdhu'atun. Dan darah-darah jahiliyah semuanya pun terletak di bawah kakiku. Wa awwalu damin adha'uhu damu Rabi'ah ibn al-Harith. Dan darah yang pertama kali kugugurkan adalah darah Rabi'ah ibn al-Harith. Wa riba jahiliyyati mawdhu'un. Dan riba jahiliyah juga ku injak di bawah kakiku. Wa awwalu riba adha'uhu ribana riba al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan riba yang pertama kali ku injak adalah riba kami sendiri dari keluarga kami, riba al-Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu mawdhu'un kulluhu. Maka semua riba tersebut gugur, terinjak di bawah kakiku. Demikian khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khutbah yang beliau sampaikan mengandung perkara-perkara penting dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghancurkan segala perilaku jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam merobohkan semua keyakinan dan tradisi-tradisi jahiliyah ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dengan ajaran yang baru dari Allah azza wajal, ajaran yang penuh dengan keindahan, ajaran yang penuh dengan maslahat bagi semua umat dunia maupun di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dalam khutbah beliau tadi, bahwa kullu syai'in min amri jahiliyah mawdu'un tahta qadamiyyahatain, semua perkara-perkara jahiliyah, keyakinannya, perbuatannya, tradisinya, semuanya terletak di bawah kedua kakiku, diinjak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dihargai sama sekali. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka segala sesuatu yang dinisbatkan kepada jahiliyah, baik dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perbuatan tercela. Itu adalah keyakinan yang tercela. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' Siratul Mustaqim, dallat hadhihi al-hadith ala anna idafata al-amri ila al-jahiliyah yaqtadi dhammahu wa an-nahya anhu. Hadith-hadith ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada perilaku jahiliyah menunjukkan bahwa itu tercela dalam agama dan terlarang dalam agama. Wadhalika yaqtadi al-man'a min kulli umuri jahiliyyati mutlaqan, dan itu berarti terlarangnya segala perkara-perkara jahiliyah secara mutlak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dijelaskan pula oleh beliau rahimahullah bahwa jahiliyah, kata ini terambil dari kata al-jahl yang punya beberapa makna di dalam keterangan para ulama rahimahumullah. Di antara makna jahiliyah adalah adamul ilm, tidak berilmu sama sekali. Dan termasuk makna jahiliyah adamut tiba'il ilm, tidak mengikuti ilmu. Fa inna man lam ya'lamil haqqa fahuwa jahil, sesungguhnya orang yang tidak tahu kebenaran dia adalah jahil. Termasuk juga di dalam makna jahiliyah, seorang yang meyakini dengan keyakinan yang bertolak belakang dengan kebenaran. Maka ini juga jelas termasuk jahiliyah, bahkan jahlun murakkab, kebodohan yang rangkap. Dikatakan pula di antara makna jahiliyah, man qala khilafal haq aliman bil haq au ghairu alim, seorang yang berkata, seorang yang berkeyakinan yang bertolak belakang dengan kebenaran, apakah dia mengetahui kebenaran tersebut atau tidak mengetahuinya. Dan begitu pula termasuk dalam makna jahiliyah, seorang yang melakukan perlakuan, perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka dia tergolong jahil sekalipun dia mengetahui kebenaran tersebut dan meyakininya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka dengan ini semua perbuatan jahiliyah terlarang dalam Islam. Manusia sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berada pada keadaan jahiliyah yang dinisbatkan kepada kebodohan segala hal dari perbuatan, tindakan dan keyakinan yang saat itu mereka yakini telah dibuat oleh orang-orang yang jahil dan telah dilakukan dan diikuti oleh orang-orang yang jahil. Demikian pula makna jahiliyah mengandung makna yang lebih luas. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa kadzalika kullu ma yukhalifu ma jaa bihi al-mursalun min yahud min yahudiyyatin wa nasraniyyatin fahiya jahiliyyatun, dan juga segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah dan apa yang dibawa oleh para rasul, baik dari ajaran-ajaran Yahudi, ajaran-ajaran Nasrani, semuanya juga termasuk jahiliyah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dengan ini maka kita selaku seorang muslim hendaknya berhati-hati dari segala perilaku jahiliyah, berhati-hati dari segala perbuatan maupun keyakinan jahiliyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menentang perbuatan-perbuatan tersebut sebagaimana dalam khutbah beliau. Bahkan telah terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ancaman yang keras bagi orang-orang yang berusaha untuk menghidup-hidupkan tradisi jahiliyah, menjalankan tradisi jahiliyah, dan mengajak orang-orang untuk mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah tersebut. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Abghadun nas ila Allah salasatun, mulhidun fil haram, wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, wa muttalibun wa muttalibu dam imri'in bighairi haqqin liyuhriqa damah." Orang yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jal adalah tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang melakukan ilhad di tanah suci al-haram, melakukan kejahatan di tanah suci al-haram. Yang kedua, mubdagin fil islami sunnat al-jahiliyah, orang yang menginginkan di dalam Islam ini tradisi-tradisi jahiliyah. Dan yang ketiga adalah seorang yang mencari dan menuntut darah seseorang tanpa cara yang benar untuk dia tumpahkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini bahwa tiga golongan tersebut adalah orang yang paling dibenci oleh Allah azza wa jal. Abghadun nas ila Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, siapa di antara ketiga golongan tersebut? Di antara mereka adalah mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, orang-orang yang ingin menghidup-hidupkan sunnah jahiliyah, tradisi jahiliyah, adat istiadat mereka, perbuatan mereka atau keyakinan-keyakinan mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim وَالسُنَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ كُلُّ عَادَةٍ كَانُوا عَلَيْهَا فَإِنَّ السُنَّةِ هِيَ الْعَادَةِ وَهِيَ الطَّرِيقَةُ الَّتِي تَتَكَرَّرُ. Yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah adalah segala tradisi, semua tradisi yang dahulu mereka, orang-orang jahiliyah, melakukannya. Karena mana sunnah adalah tradisi atau kebiasaan yang itu telah menjadi jalan mereka, yang mereka senantiasa melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan juga di dalam hadis beliau mengingatkan hal ini dalam sabda beliau, "La tattabi'unna sunan man kana qablakum." Sungguh kalian pasti akan mengikuti jalan, tradisi, kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian. Makna al-ittiba' adalah al-iktifa', yaitu dengan kata lain al-istinan, menjalani sunnah atau tradisi dan kebiasaan. Oleh karena itu, disimpulkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, "Wa hadha nassun 'am yujibu tahrima mutaba'ati kulli syai' kana min sunanil jahiliyah fi a'yadihim wa ghairi a'yadihim." Maka ini merupakan nas dalil yang umum yang berkonsekuensi hukum, yaitu haramnya mengikuti segala sesuatu yang itu termasuk tradisi-tradisi jahiliyah. Apakah terkait dengan id-id mereka ataupun selain dari hari raya atau id mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal, telah disebutkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan disebutkan pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa contoh-contoh perilaku jahiliyah, perbuatan jahiliyah yang jelas dilarang baik dalam ayat maupun hadis. Di antaranya Allah Azza wa Jal berfirman pada surat Ali Imran ayat yang ke-154, "Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Dan sekelompok dari mereka, mereka melakukan yadunnuna billahi ghairal haqq, menyangka terhadap Allah Azza wa Jal ghairal haqqi dhannal jahiliyah, sangkaan yang tidak benar, yaitu sangkaan jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai', mereka mengatakan, apakah kami punya urusan dalam hal ini? Apakah kami memiliki sesuatu dari urusan ini? Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah bahwa segala urusan adalah milik Allah Azza wa Jal. Mereka orang-orang yang mereka tergolong sebagiannya orang-orang munafik, telah melakukan dugaan atau sangkaan jahiliyah terhadap Allah Azza wa Jal. Yang ditafsirkan oleh para ulama, yaitu mereka menyangka bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan menolong nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagian tafsir yang lain mengatakan bahwa mereka tidak percaya dengan takdir Allah. Sebagian tafsir yang lain mengatakan bahwa mereka menyangka bahwa Nabi Muhammad bakal lenyap dan hancur. Ini semua adalah dhanul jahiliyah, sangkaan jahiliyah terhadap Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin Allah Azza wa Jal membiarkan Rasulnya tanpa pertolongan. Pasti Allah Azza wa Jal memenangkannya sampai risalahnya selesai. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal juga mencela jahiliyah dalam firman-Nya, apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, dan siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi mereka orang-orang yang yakin? Hukum jahiliyah yang dimaksud adalah segala yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, sebagaimana dalam tafsir As-Sa'di. Disebutkan pula celaan jahiliyah di dalam ayat yang lain pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, firman Allah Azza wa Jal, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaknya kalian, wahai para istri Nabi, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya kaum jahiliyah yang pertama. Allah Azza wa Jal melarang mereka untuk melakukan tabarrujal jahiliyah, berhias sebagaimana yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, Aila tukthirna al-khuruj mutajammilat au mutatayyibat. Jangan kalian banyak keluar dalam keadaan kalian bersolek, kalian berhias, atau kalian memakai minyak wangi seperti tradisi orang-orang jahiliyah. Kalau para istri Nabi dilarang oleh Allah Azza wa Jal, padahal siapakah mereka? Mereka adalah para teladan dalam ketakwaan bagi kaum ibu, bagi kaum Hawa. Bagaimana dengan selain mereka? Tentu lebih mendapat larangan untuk melakukan hal-hal yang menyerupai tradisi-tradisi jahiliyah tersebut. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah, kaum muslimat, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan hendaknya berbuat sebagaimana tuntunan Al-Quran Al-Karim, dan anti dari perbuatan-perbuatan dan tradisi jahiliyah. Dikatakan pula dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jal mencela jahiliyah dalam surat Al-Fath ayat yang ke-26, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah. Allah Azza wa Jal mencela hamiyyatul jahiliyah yang ada saat itu pada orang-orang Quraisy. Hamiyyatul jahiliyah yakni kesombongan mereka, al-anafah wal jabariyah, yang membuat mereka menentang Rasulullah alaihi salatu wassalam, membuat mereka menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah di Baitullahil Haram. Ikhwani fi din rahimakumullah. Demikian beberapa ayat Al-Qur'an Al-Karim semuanya mencela perbuatan-perbuatan jahiliyah, dan ini adalah sebatas contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya juga mencela perbuatan-perbuatan jahiliyah. Di antaranya beliau mengatakan dalam hadisnya, "Laisa minna man darba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyah." Rawahul Bukhari. Bukan dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek kerah bajunya dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan-perbuatan tersebut yang dilakukan karena meratapi mayit, yang dilakukan karena penyesalan terhadap atau kesedihan terhadap takdir Allah Azza wa Jal, sehingga ada unsur tidak terima terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Maka dia menyiksa diri dengan memukul pipinya, dengan merobek bajunya, dan dengan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, mengatakan kepada mayitnya, "Mengapa engkau mati? Engkau adalah tulang punggung kami." Dan kata-kata yang semakna dengan itu. Inilah makna dakwah jahiliyah. Sebagaimana dakwah jahiliyah juga dimaknai dengan seruan-seruan asabiyah jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, sebagaimana riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, "Man ta'azza bi'azail jahiliyah fa'idzuhu wa la takannu." Man ta'azza bi'azail jahiliyah fa'idzuhu wa la takannu. Yang artinya, barang siapa yang melakukan azza' jahiliyah, yakni seruan-seruan asabiyah jahiliyah, mengajak untuk fanatik kepada kaumnya, mengajak fanatik kepada kabilahnya untuk melakukan hal-hal yang merupakan kekelompokan, ini merupakan perbuatan tercela yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis, beliau mencela perbuatan jahiliyah yang terus akan ada di tengah umat ini. Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Empat hal yang tetap ada di umatku ini, padahal itu termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah, "la yatrukunahunna," mereka tidak akan meninggalkannya. "Al-fakhru bil ahsab," berbangga dengan nasabnya. "Wat-ta'nu fil nasab," "wat-ta'nu fil ansab," dan mencela nasab orang lain. "Wal-istisqa' bin nujum," dan mencari hujan, meminta hujan dengan bintang-bintang. "Wan-niyahah," dan meratapi mayit. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dilarang dalam agama kita, tapi ternyata itu akan terus ada di tengah umat ini. Dan sadaqa Rasulullah, sungguh benar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di masa kita sekarang ini masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, padahal itu adalah perbuatan jahiliyah. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah muslimin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis yang kita baca tadi, semua perkara jahiliyah telah terletak di bawah kedua kakiku ini. Ku injak-injak semua perbuatan jahiliyah itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tidakkah kaum muslimin menyadari? Tidakkah kaum muslimin bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, menuju kepada Islam yang sempurna, meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan termasuk dari perbuatan jahiliyah adalah mencela seseorang karena ibunya yang dipandang tidak baik. Pernah seorang sahabat radhiyallahu anhu khilaf, jatuh dalam suatu kesalahan, mencela seseorang dengan mengatakan, "Yabna Sauda," wahai anak wanita berkulit hitam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ha'ayyartahu bi ummih?" Apakah engkau mencacat dia dengan menyebut ibunya semacam itu? "Innaka mar'un fika jahiliyah," sesungguhnya engkau adalah seseorang yang ada pada dirimu perbuatan jahiliyah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berfanatik dengan kaum, berfanatik dengan kelompok, sekalipun kelompok itu memiliki nama-nama yang syar'i. Dahulu pernah terjadi seorang Ansar memanggil-manggil saudaranya yang Ansar dengan mengatakan ya al Ansar. Seorang dari Muhajirin memanggil saudara-saudaranya dari Muhajirin dengan mengatakan ya al Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin. Kondisi memanas, hampir-hampir terjadi sesuatu yang tidak baik di antara mereka. Mereka memanggil teman-teman mereka dengan sebutan-sebutan itu, padahal sebutan Ansar, sebutan Muhajirin adalah sebutan-sebutan yang syar'i. Seorang menisbatkan dirinya kepada Ansar adalah syar'i, sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Seorang menisbatkan dirinya kepada Muhajirin, Muhajiri, adalah sesuatu yang dicintai Allah Azza wa Jal. Namun ketika nama-nama syar'i itu dipakai bukan pada tempatnya, menjadi fanatik sebuah golongan, maka dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dengan kemarahannya, "Ma balu da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum?" Ada apa kalian dengan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian? Ikhwani fi din rahimakumullah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela dengan keras seruan-seruan dengan seperti itu, bagaimana dengan yang menjadikan nama-nama, nama apapun, golongan, jamaah, partai, dan lain-lain sebagai alat untuk berfanatik, sebagai timbangan dan tolak ukur untuk menguji kebenaran atau kebatilan, untuk menjadikan loyal dan antipati? Tentu itu sesuatu yang sangat dicela dalam agama kita, sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Wahai kaum muslimin, sadarilah akan hal itu. Jangan terpancing oleh kondisi, jangan terpancing oleh asabiyah. Kita kaum muslimin dinamai oleh Allah Azza wa Jal, huwa sammakumul muslimin, Allah telah menamai kita dengan muslimin. Fanatiklah dengan agama kita, dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sunnah Nabi itu menjadi tolak ukur untuk menilai kebenaran atau kebatilan, untuk menjadikan timbangan dalam loyal dan antipati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan sungguh termasuk dari perbuatan-perbuatan jahiliyah adalah sikap memberontak terhadap pemerintah yang sah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Man ra'a min amirihi syai'an falyakrahhu, fa innahu laysa ahadun yufariqul jama'ata syibran fayamut illa mata mitatan jahiliyah." Siapa yang melihat pada pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka mencilah, yakni dengan kalbunya. Karena sesungguhnya tidak seorang pun memisah daripada jamaah, yakni daripada kepemimpinan yang sah, dari kepemimpinan kaum muslimin, fayamut, lalu dia mati, kecuali dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Demikian beberapa hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, larang kita dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kita semuanya adalah hamba-hamba Allah azza wajal. Hamba-hamba Allah azza wajal yang kita tidak dinilai kebaikan kita atau keburukan kita kecuali dengan ketakwaan kita kepada Allah azza wajal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Inna Allah azza wajal qad adhaba ankum 'ubbiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba." Sesungguhnya Allah azza wajal telah melenyapkan dari kalian kesombongan dan kebanggaan-kebanggaan jahiliyah. Wa fakhraha bil aba, dan kebanggaan mereka dengan nasab-nasab mereka, bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun, antum banu Adam wa Adam min turab. Mu'min yang bertakwa atau penjahat yang sengsara, kalian adalah bani Adam dan Adam dari tanah. La yad'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin, innamahum fahmun min fahmi jahannam. Hendaknya orang-orang itu benar-benar meninggalkan kebanggaannya dengan kaum-kaum mereka. Tidak lain mereka kecuali bara api dari bara-bara neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ahibbati fillah rahimakumullah. Telah ditulis pula sebuah kitab yang sangat bermanfaat dalam hal ini. Di samping Iqtidha' as-Sirat al-Mustaqim dan juga Masail al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Perbuatan-perbuatan jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka, orang-orang jahiliyah pada perbuatan tersebut. Telah disebutkan oleh penulisnya rahimahullah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab 100 macam, dan ini belum sebagai pembatas. 100 macam dari perbuatan atau keyakinan-keyakinan jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bahwa mereka orang-orang jahiliyah beribadah kepada orang-orang saleh. Maka Rasulullah SAW datang untuk menentang ibadah kepada manusia, mengajak manusia ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal, sekalipun manusia itu orang saleh, bahkan sekalipun manusia itu seorang nabi. Di antara perbuatan jahiliyah bahwa mereka senantiasa berdalil dengan nenek moyang mereka. Mereka menyandarkan kebenaran kepada nenek moyang mereka, sehingga mereka berfanatik dan bertaklid dengan itu, tidak mau mengikuti kebenaran ketika kebenaran itu bertentangan dengan tradisi nenek moyang leluhur. Maka Rasulullah SAW datang menentang prinsip mereka ini, dan Rasulullah SAW mengajak manusia untuk menilai kebenaran dengan kitabullah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Di antara perbuatan jahiliyah adalah az-ziyadah fil ibadah, menambah-nambah dalam ibadah. Maka Rasulullah SAW datang menentang tradisi tersebut. Ketika di musim haji, mereka melakukan haji seperti pada saat-saat ini yang kita berada pada hari ini, pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah 1440 Hijriah, kaum muslimin sedang melakukan haji. Mereka sedang melakukan lempar jumrah Aqabah dan beberapa amalan yang lain. Dahulu di zaman jahiliyah mereka melakukan haji, dan orang-orang yang ada di Makkah, terkhusus orang-orang Quraisy yang merasa dirinya sebagai ahlul haram, penduduk tanah suci al-haram, mereka tidak mau wukuf di Arafah. Mereka tidak mau bersama jamaah haji yang lain untuk wukuf di Arafah. Mereka merasa bahwa diri mereka adalah orang-orang tanah suci yang tidak pantas untuk keluar dari wilayah tanah suci. Namun apa yang dilakukan Rasulullah alaihi salatu wassalam? Beliau saat itu haji dan beliau belum menjadi nabi, tapi Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada beliau. Beliau tetap wukuf di Arafah, mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim dalam sunnah-sunnah, atau bahkan dalam perbuatan-perbuatan ibadah di masa musim haji tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi SAW tidak mau menyelisih ajaran yang benar. Sementara orang-orang Quraisy, mereka melakukan tambahan-tambahan dalam ibadah, aturan-aturan dari diri mereka. Nabi mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan-amalan tidak atas dasar perintah kami, maka itu tertolak. Dan di antara perbuatan jahiliyah, mereka menjadikan masjid-masjid sebagai tempat, sebagai kuburan-kuburan, atau kuburan-kuburan sebagai masjid, kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menentang dan mengatakan, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajid." Semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan di antara perbuatan jahiliyah, adzabhu 'indal qubur. Mereka menyembelih korban di kuburan-kuburan, melakukan penyembelihan kepada selain Allah Azza wa Jal. Maka Nabi SAW menentang tradisi jahiliyah tersebut. Dan beliau mengatakan, "La'anallah man dhabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Dan di antara perbuatan jahiliyah, at-tabarruk bi'atharil mu'azzamin. Ngalap berkah dari tempat-tempat yang diagungkan. Maka Rasulullah SAW menentang perbuatan tersebut. Dan Nabi SAW menentang dengan keras perbuatan tersebut. Ketika beberapa orang dari sahabat yang baru masuk Islam, mereka mengatakan, "Ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat." Ya Rasulullah, buatkan untuk kami dhat anwat, pohon tempat digantungkannya senjata-senjata perang mereka, sebagaimana dilakukan orang-orang musyrikin. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon yang mereka anggap berkah, agar senjata-senjata mereka ampuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menentang dengan keras dan mengatakan, "Allahu Akbar. Laqad qultum kama qala bani Israil. Allahu Akbar innaha sunan. Laqad qultum kama qala bani Israil li Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Innakum qaumun tajhalun." Nabi sallallahu alaihi wasallam kaget dengan permintaan tersebut. Beliau pun bertakbir. Beliau pun mengatakan, itu tidak lain kecuali jalan-jalan orang terdahulu. Sungguh kalian telah mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, "Ij'al lana ilahan," buatkanlah untuk kami sesembahan. "Kama lahum alihah," sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan. Maka Nabi Allah Musa mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun," sungguh kalian orang-orang yang bodoh. Demikian beberapa perilaku jahiliyah dan keyakinan jahiliyah yang ditentang Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad SAW bukan Nabi Arab. Ajaran beliau bukan ajaran Arab. Ajaran beliau adalah ajaran Islam untuk kaum muslimin seluruhnya. Untuk kaum muslimin di dunia, di Asia, di Eropa, di Australia, bahkan untuk manusia dan jin semuanya. Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan Allah Azza wa Jal, "Ya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas," tidaklah aku utus engkau kecuali kafatan linnas, bagi manusia seluruhnya. "Ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an," wahai manusia, aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian semuanya tanpa terkecuali. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jangan ada di antara kita yang berusaha menentang sabda Rasul, menentang ajaran Rasulullah SAW dengan mengatakan ini adalah tradisi Arab, ini adalah tradisi orang-orang padang pasir, ini adalah zaman padang pasir, zaman unta dan lain-lain dari omongan-omongan seperti itu. Rasulullah SAW sangat menentang perbuatan jahiliyah sebagaimana kita telah sebutkan. Beliau tidak menghidup-hidupkan tradisi jahiliyah yang batil. Maka kita kaum muslimin yang berada di tempat kita masing-masing, yang tiap-tiap daerah, tiap-tiap negeri memiliki sebuah tradisi, memiliki sebuah kebiasaan, maka semua kebiasaan yang bertentangan dengan Islam tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita hidupkan, tidak boleh kita uri-uri, tidak boleh kita mengajak manusia untuk merayakannya, karena ini semuanya bertentangan dengan dinul Islam sebagaimana kita terangkan. Dan tunduklah kita semuanya kepada firman Allah Azza wa Jal, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah," wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kaffah, secara menyeluruh. Semua ajaran Islam kita ikuti, dari akidah, ibadah, akhlak, dan semua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian ahibati billah rahimakumullah. Semoga dengan cara itu kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan selamat dari segala murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan husnul khatimah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.